السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين صهرمتي، masih kita pada bab dawabit yajib mura'atuha bin nisbati lil afrad wal jama'at dari kitab kun salafiyan ala al jaddah labdus salam suhaimi hafizahullah. Kemarin sudah dibahas sebagiannya, yaitu man yajib takrimuhum, siapa yang wajib kita hormati, siapa yang wajib kita muliakan. Yang pertama, ar-rusul wal anbiya, para rasul dan para nabi salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka para anbiya di surat al-an'am ayat 90 sampai di akhirnya Allah katakan ulaika alladhina hadahumullah wa bihudahum muqtadi, mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dengan hidayah mereka ikutilah. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, ulaika adalah isyarah kepada mereka para anbiya. Mereka para anbiya adalah yang Allah beri hidayah. Fabihudahum muqtadi. Maka terhadap hidayah mereka, bimbingan mereka, ikutilah. Yang kedua, ashabatul kiram. Yang patut dimuliakan, yang harus wajib dimuliakan adalah para sahabat. Setelah para anbiya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya dan meridainya. Allah katakan sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Awalladzi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Karena sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau seseorang salah seorang kalian menginfakkan segunung Uhud emas, enggak bisa mengimbangi iman mereka. Wala nasifa, tidak pula setengahnya. Artinya kita harus memuliakan mereka karena mereka jauh di atas kita keimanannya. Yang ketiga, tabi'un. Tabi'una lahum bi ihsan. Para tabi'in yang mengikuti mereka, para sahabat. Alladzina adraku sahabah, yang sempat bertemu dengan para sahabat dan mengikuti jalan para sahabat, mengikuti jejak-jejak mereka dari fuqahaul Madinah, fuqahaul Madinah dan seluruh fuqaha fil amsar, para ulama, at-tabi'un al-kiram, dan juga seluruh man sara ala tariqatihim, man sara ala tariqihim fil i'tiqad bil kitab aw al i'tisam bil kitab was sunnah, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka di jalan mereka, akidah mereka, mengikuti berpegangnya mereka pada kitab was sunnah ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Qul inna a'udzubikumullah, maka merekalah yang patut dimuliakan, yang patut dihormati dan ditinggikan, yang patut kita jadikan teladan dalam mengikuti kitab sunnah, dalam berpegang dengan kitab sunnah. Maka hari ini insyaallah kita akan bahas man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Maka yang berikutnya dibahas, siapa yang pantas, yang boleh kita kritik mereka, kita jarah mereka, kita peringatkan manusia daripadanya, dari bahaya mereka. Ini juga harus didudukkan. Dan dengan ini insya Allah kita akan meletakkan al-mahabbah, kecintaan dan kebencian itu pada tempatnya. Kepada siapa kita cinta dan kepada siapa kita benci. Karena sebagian kelompok sesat karena mencintai semua jenis manusia. Sebaliknya yang lain sesat karena membenci semua manusia. Satu golongan mengatakan ra'aitu fi zidalil Qur'an, aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an semua manusia telah kafir. Semua manusia telah bergelimang dosa. Khawarij membenci semua manusia dan menganggap mereka semua musuh. Sebaliknya kaum sufi dan sejenisnya dan yang teracuni dengan pemikiran mereka dari hizbiyin, inginnya berdiri di atas semua golongan dan menyatakan semua kelompok saya cinta mereka dan seterusnya dan seterusnya. Maka didudukkan di sini, yang pantas kita cintai, kita muliakan, kita tinggikan adalah yang sudah dibahas kemarin. Para anbiya, para rasul, dan juga para sahabat di bawahnya, dan kemudian para tabi'in, dan semua yang mengikuti jalan mereka. Siapa hum? Siapa mereka? Ahlus sunnah. Salafiyun. Yang patut kita cintai mereka, kita muliakan mereka adalah yang mengikuti jalan salaf. Sekalian yang sebaliknya, man yajuzu naqduhum, siapa yang perlu kita kritik dan siapa yang perlu kita jatuhkan? Jatuhkan dalam artian diterangkan penyimpangannya, diterangkan kejelekannya, diterangkan kesesatannya agar manusia menjauh daripadanya. Qul inna a'udzubikumullah, alhamdulillah, dengan ini insyaallah kita akan bisa menegakkan awsaq ural iman. Awsaq ural iman adalah al-hubbu fillah wal-bughd fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Awalan, wa yajuzu bal yajib al-kalam fi ahli al-bid'ah wa at-tahdhiri minhum. Golongan pertama adalah dibolehkan bahkan diwajibkan untuk berbicara tentang kejelekan ahlul bid'ah atau penyimpangan ahlul bid'ah, wa tahdhiri minhum, dan mentahdhir, memperingatkan umat dari bahaya mereka. Wa min bid'ahihim, dan dari kebid'ahan-kebid'ahan mereka, dari orangnya dan dari perbuatannya. Jangan termakan subhat-subhat hizbiyin. Kita tentang bid'ahnya saja, jangan orangnya. Karena yang salah itu kebid'ahannya, orangnya enggak salah. Kok bisa? Madzambul bid'ah illam yaf'alhu an-nas. Madzambul bid'ah illam yaf'alhu an-nas. Apa kesalahan si bid'ah kalau enggak dikerjakan oleh manusia? Yang salah yang mengerjakannya. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagaimana dulu Abdul Hakim Abdad mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah. bid'ahnya yang dalam neraka. Orangnya enggak, belum tentu. Karena bin na'azakumullah, ketika disampaikan kepada para ulama, terheran-heran, kif, kata dia. Gimana? Bid'ahnya masuk neraka? Orangnya enggak? Kif, kata dia. Barakallahu fikum. Maka disebutnya dengan tegas oleh Syekh bahwa mentahzir mereka memperingatkan dari bahaya mereka dan kebidahan mereka. Bahaya orang ini dan bahaya perbuatan-perbuatannya. Afradan wa jama'at. Apakah secara pribadi-pribadi ataupun secara kelompok. Artinya disebutkan fulan wa fulan wa fulan. Hati-hati dari si fulan. Atau kelompoknya. Hati-hati dari khawarij. Hati-hati dari ikhwanul muslimin. Hati-hati dari mereka, para siyasiyin. Kelompoknya disebut. Atau pribadi-pribadinya disebut. Ini kedua-duanya syar'i. Al-ma'duna minhum wal-hadirun. Diperingatkan secara pribadi-pribadi ataupun diperingatkan secara kelompok-kelompok. Disebutkan orangnya ataupun disebutkan jamaahnya. Apakah yang hadirun ataupun yang maudun? Apakah yang sekarang ada ataupun yang telah lalu? Yang telah lalu seperti khawarij, rafidah, jahmiyah yang telah lalu. Sekarang juga ada. Tetapi yang saya maksud ada disebutkan orang-orang yang telah lalu. Hati-hati dari Jahm bin Safwan. Hati-hati dari pemikiran Said Qutb. Sudah lewat. Iya, sudah lewat. Jangan bikin syubhat. Ngapain membantah Syed Qutb? Kan Syed Qutb sudah mati. Sudah wafat. Ngapain bicara tentang dia? Ini syubhat. Barakallahu fikum. Ketika seseorang berbicara dengan seorang ulama yang sedang membicarakan ikhwan muslimin, dia bertanya. Tapi itu kan sudah lewat. Sudah mati. Langsung ditegur dengan mengatakan, anta minhum? Engkau termasuk mereka? Engkau ikhwan muslimin? Lihat, lihat. Jelinya, tajamnya pandangan ulama. Langsung dikatakan, engkau termasuk mereka? Berarti engkau ikhwanul muslimin. Karena tidak mungkin akan berbicara seperti itu kecuali ahli syubhat. Barakallahu fikum, mereka sudah mati. Jamil Safwan sudah mati. Siapa lagi? Tokoh-tokoh bid'ah sesat sudah mati. Tetapi pemikirannya masih ada sampai hari ini. Buku-bukunya Said Qutb masih dibaca. Rekom muslimin, maka tetap diperingatkan hati-hati dari bahaya pemikiran Qutbiyah. Ini al-maudun. Apalagi yang hadirun. Apalagi yang hidup hari ini bersama kita. Yani di dunia ini bersama kita. Maka diperingatkan. Seperti khawarij, wal-rawafid, wal-jahmiyah, wal-murji'ah, wal-karramiyah, wa ahlul kalam. Alladzina jarrahum ilmul kalam ila aqaida fasidah. Yaitu kelompok-kelompok yang telah diseret oleh ilmu kalam kepada akidah-akidah yang fasidah. Kepada akidah-akidah yang rusak. Akidah yang sesat. Misal ta'til sifatillah atau ba'dhiha. Seperti penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Atau sebagian dari sifat-sifat Allah. Faha'ulai. Maka orang-orang yang seperti itu. Yajib at-tahdhir minhum wa min kutubihim. Orang-orang yang seperti ini harus diperingatkan bahaya mereka dan bahaya buku-buku mereka. Jangan dengarkan mereka, jangan baca buku-bukunya. Wa kadzalika man sara ala nahjihim min al-firq. Demikian pula yang lainnya dari kelompok-kelompok yang berjalan di jalan mereka. Al-jama'at al-mu'ashirah. Kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka jamaah-jamaah. Padahal yang namanya jamaah wahidah, la jamaat. Yang namanya al-jamaah hanya satu. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ma ana alaihi wa ashabi. Itu jamaah. Al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Atau al-jamaah adalah mereka-mereka kaum muslimin bersama penguasanya. Adapun mereka-mereka kelompok-kelompok yang menamakan mereka, menamakan diri mereka jamaah. Apakah jamaah muslimin, jamus, atau jamaah tabligh, atau jamaah apalagi, firqah-firqah itu bukan jamaah, itu firqah-firqah. Tetapi kita pakai istilah mereka, jamaah-jamaah itu. Ini dikatakan dalam tanda kutip al-jama'at al-mu'asirah, kelompok-kelompok yang menamakan dirinya jamaah-jamaah yang aslinya firqah-firqah. Al-mu'asirah yang ada sekarang ini, al-mu'asirah yang ini, yang di zaman ini. Mimman bayana ahlut tauhid, ahlut tauhid was sunnah wa nabadahum, yaitu kelompok-kelompok firqah-firqah hari ini yang menyimpang, membedakan diri mereka, menjauhi ahli tauhid, ahli sunnah, bahkan memusuhi ahli tauhid, ahli sunnah. Wajanaba manahijahum, yang menyimpang, meninggalkan manhaj ahli sunnah. Bal harabahum, bahkan memerangi manhaj ahli sunnah. Wa nafara anhum wa an ahliha, yaitu kelompok-kelompok yang membuat manusia lari dari ahli sunnah, dari manhaj tauhid. Maka kelompok-kelompok mu'asirah ini harus juga ditahzir, diperingatkan dari bahaya mereka. Wa yulhaq bihim, dan digabungkan bersama mereka. Catat ini. Ucapan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Kata beliau, wa yulhaq bihim man yansuruhum wa yudafi anhum, dan gabungkan bersama mereka orang-orang yang membela mereka, yudafi anhum, menolong mereka, mendukung mereka, wa yadhkur mahasinahum, dan menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Tapi kan mereka punya kebaikan, punya jasa-jasa, tapi kan mengajarkan sunnah. Alhaq bihim, gabungkan dengan mereka. Wa yushid biha, wa yushayid bi syakhsiyatiha wa zu'amaihim. Khamilin a'azakumullah. Dan juga orang-orang yang mendukung mereka, membela mereka, dan mengangkat tokoh-tokoh mereka. Wa qad yufaddil manahijahum, atau bahkan mengunggulkan manhaj mereka. Ala manhaj ahli tauhid, lebih mengutamakan manhaj mereka daripada manhaj ahli tauhid was sunnah wal jamaah. Ini golongan pertama yang perlu kita terangkan penyimpangannya dan kita jauhkan manusia daripadanya. Wala karamah, enggak ada kehormatan buat mereka. Yang kedua, tsaniya, arwah wasyuhud idza kanu majruhin, rawi-rawi hadis, saksi-saksi, kalau ternyata mereka majruh, majruh itu memiliki cacat seperti kedustaan, kepalsuan, nah, tidak mengapa untuk disebutkan kekurangannya, kejelekannya, agar bisa dilihat seberapa nilai apa yang diriwayatkannya atau apa yang dipersaksikannya, bisa diterima atau tidak bisa diterima. Jaza jarhuhum bi ijma'il muslimin, boleh menjarh mereka dengan ijma' kesepakatan seluruh kaum muslimin. Enggak pakai, enggak tega. Tapi dia kan orang saleh. Masa perlu disebutkan dhaiful hifdz, lemah hafalannya. Astagfirullah. Apa itu enggak ghibah? Ini saleh, ahlus sunnah lagi. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dia ahlus sunnah. Dia masya Allah saleh, tapi untuk hafalannya sangat lemah. Ngawur dalam meriwayatkan. Bagaimana? Disampaikan atau tidak disampaikan? Perlu disampaikan? Naam, boleh. Boleh. Jaza jarhuhum. Kenapa? Karena itu adalah untuk menilai yang diriwayatkannya sahih atau dhaif. Seberapa kedudukan riwayat-riwayatnya. Dan itu boleh diijma'. Bal huwa wajib. Bahkan itu wajib. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ada yang tanya, innahu thaqula alayya an aqula fulan kadza fulan kadza, sesungguhnya berat bagiku untuk mengatakan fulan kadza fulan kadza. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Idza sakatta ant wa sakattu ana, fa min ayna ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim? Kalau engkau diam, aku juga diam, terus dari mana orang-orang tahu hadis ini sahih atau tidak sahih? Dari mana tahunya? Untuk mengetahui hadis ini dhaif, dijelaskan rawi ini dhaiful hifdzi, lemah hafalannya. Atau yakdzib. Apalagi yadh'ul hadis. Harus disampaikan. Wa innal mutatabbi' aqala dhalika wa hakahu an-Nawawi wa Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Dihikayatkan ijma', beberapa ulama sepakat secara ijma' bolehnya mengkritik, menyebutkan kekurangan-kekurangan rawi hadis atau syuhud. Syuhud itu saksi-saksi. Misalnya dalam pengadilan ada seorang saksi membawakan saksi. Ternyata dibuktikan bahwa saksi ini kadzab, ditolak persaksiannya. Dengan bukti-bukti. Nah, bagaimana mungkin akan diketahui bahwa orang ini pendusta kalau enggak ada yang menyebutkan jarahnya? Enggak ada yang menyebutkan kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya. Wa innal mutatabbi' lima qama bihi a'immatul Islam fi nusrati hadzal din. Wa min dhalika ar-radd 'ala al-mubtadi'ah. Sesungguhnya innal mutatabbi', siapa yang menelusuri terhadap apa yang ditegakkan oleh para imam-imam dalam membela agama, maka mereka akan tahu bahwa perkara ini harus menjarah para rawi-rawi yang memang majruh, atau menjarah para rawi-rawi yang memiliki aib-aib yang tertolak hadisnya dengannya, atau ahlul bidah apalagi. Maka silahkan siapa yang menelusuri perjalanan para a'immah, para imam-imam fi nusrati hadzal din, dalam membela agama, mau tidak mau harus menerangkan ini yang benar. Adapun yang dibawakan oleh dia dhaif, lemah riwayatnya. Ini adalah hak, adapun itu batil karena riwayatnya dari seorang kadzab. Ini dalam rangka membela agama. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan agama di atas kemuliaan seluruh manusia. Kemuliaan agama di atas kemuliaan manusia. Sehingga jangan kamu kasihan sama si fulan, akhirnya agama jadi rusak. Karena enggak enak sama si Alan, akhirnya agama jadi berantakan, enggak karuan. Mana dhaif apa sahih? Oh, enggak tahu. Karena rawi-rawinya kami enggak berani membicarakannya, kasihan mereka. Mereka harus kita hormati. Kita harus jaga kehormatan kaum muslimin. Maka ketika ada seorang yang membuka kajiannya dengan judul menjaga kehormatan kaum muslimin, saya katakan sebaiknya judulnya jangan begitu. Kenapa? Bukan apa-apa. Khawatir orang salah paham. Kaum muslimin yang mana? Ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlul ahwa. Apakah juga kita jaga kehormatan mereka? Hati-hati. Dudukkanlah kaum muslimin pada kedudukan-kedudukannya. Siapa yang perlu kita hormati? Siapa yang perlu kita jauhi? Siapa yang perlu kita muliakan dan kita anjurkan manusia untuk mengikutinya? Dan siapa yang kita jatuhkan dan kita katakan hati-hati dari mereka? Dudukkan pada tempatnya. Kullun ala manzilati. Khamilina a'azakumullah. Maka dikatakan itu semua fi nusrati hadad din. Tahzir, jarah, itu semua dalam rangka menjaga agama. Wa min dhalika rad ala al-mubtadi'ah. Dan diantaranya adalah membantah ahlul bid'ah. Itu juga dalam membela agama. Yajid anna a'immatul Islam takallamu fi ahlil bid'ah. Dalam membela agama, dalam membantah kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, maka para imam-imam berbicara tentang ahlul bid'ah. Dan juga berbicara tentang ruwat, para rawi-rawi hadis, yang ini begini, yang ini begitu. Walam yushiru ilal muwazana bainal hasanati wassayyiat. Dan mereka semua tidak mengisyaratkan perlunya seimbang antara cercaan dan pujian. Tidak ada. Para imam, para imam-imam, ketika menjarah seorang rawi, atau ketika membantah ahlul bid'ah, atau mencerca ahlul dalal, tidak mewajibkan untuk muwazanah bainal hasanat wassayyiat. Tidak seperti yang diajarkan oleh Salman Audah, Ayat Al-Qarni, diajarkan oleh Al-Sini, Al-Suwayyan, diajarkan oleh Ha'ula, Sururiyin. Mengatakan kita harus adil, harus insaf. Tidak seperti apa yang diajarkan oleh Yusuf bin Uthman bin Isa. Yang sekarang di Jakarta bersama kalian. Hati-hati. Diajarkan untuk muazanah, seimbang dalam cercaan dan pujian. apa jadinya sekarang? Bersama politikus. Khamilina na'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Kembali kepada kita. Walam yashiru ilal muwazanah bainal hasanati wassayiat, mereka semua tidak mengisyaratkan harusnya seimbang, tidak. Dan Syaikhul Utsaimin rahimahullah ditanya, wa ana hadir, dan saya hadir di sana. Ketika ditanya tentang masalah muwazanah, dan beliau jawabannya sangat tegas. Kata beliau, maudhi' hadha maudhi' maudhi'ut tahdzir. Ini adalah sedang mentahdzir. Kedudukannya, kedudukan tahdzir. Kalau kita sebutkan kebaikan mereka, hilang makna tahdzir. Itu jawaban beliau rahimahullah. Sedang memperingatkan hati-hati dari kelompok ini. Tapi mereka punya kelebihan. Mereka punya ini jasa-jasa. Mereka punya. Khamilina azakumullah. Hilang. Makna tahdzir. Zahid. Hilang. Kau muslim yang saya hormati. Alafu kitaban fil jarh wa ta'dil. Para ulama sejak dulu menulis kitab-kitab dalam masalah jarh wa ta'dil. Kutuban fi nasr sunnah. Menulis buku-buku yang berisi pembelaan terhadap sunnah, penjagaan terhadap sunnah. Warad ala ahlil bid'ah. Dan mereka juga menulis buku-buku bantahan terhadap ahlul bid'ah. Bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi. Bantahan terhadap Al-Karabisi. Bantahan terhadap Jahmiyah. Bantahan terhadap Qadariyah. Banyak para ulama yang menulis kitab-kitab rudud. Dan banyak para ulama menulis kitab-kitab rijal. Fulan da'if, fulan kadzab, fulan maudhu', atau fulan wadda'. Banyak buku-buku mereka. Apakah mereka juga dijuluki dengan JT? Jamaatut Tahdzir? Ah, Abu Zur'ah ini JT, Jamaatut Tahdzir. Karena menulis kitab-kitab tentang, oh ini Adz-Dzahabi juga sama ini Jamaatut Tahdzir. Karena isinya tentang fulan, fulan, fulan kadzab, fulan kadzab. Qul inna a'udzubikumullah. La wallah. Ditulis buku-buku itu nasran atau nusratan lid-din. Ditulis buku-buku itu dalam rangka membela agama, membela din, menjaga agama ini. Mereka juga menulis kutuban fil mawdu'at, kitab khusus hadis-hadis mawdu'. Tentunya disebutkan kenapa mawdu', karena si fulan wadda', si fulan kadzab, si fulan begini-begini tulis. Buku khusus. Walam yujibu hadil muazanah, dan mereka sama sekali tidak mengharuskan adanya muazanah. Harusnya walaupun disebut wadda', tapi sebut kebaikannya dong. Tidak ada seorang pun kewajiban atau mewajibkan itu muhdats. Dan hati-hati ketika mereka berbicara wajibnya muazanah, mereka membawa syubhat. Syubhatnya adalah membawa ucapan-ucapan para ahli golongan yang alim fi jarh wa ta'dil yang sedang menulis tentang sejarah hidup rawi-rawi. Kalau menulis sejarah hidup, yang kadang-kadang ditulis semuanya. Dia memiliki gini-gini kelebihannya, begini-gini kekurangannya, begini-begini. Yang kita bantah bukan itu. Yang kita bantah adalah mewajibkan. Enggak wajib. Kalau diperlukan, disebut. Kalau enggak diperlukan, ngapain disebut? Kapan diperlukan? Kalau misalnya kita ingin menyebutkan kejelekan mereka padahal mereka memiliki ilmu, disebutkan. Orang ini menentang sunnah, orang ini menentang hadis, hadis sahih, padahal dia alim fil hadis. Disebutkan kebaikannya, kelebihannya, disebutkan. Wa huwa alim fil hadis, wa huwa ya'lam. Justru untuk lebih menjatuhkan lagi. Tahu kalau hadis ini sahih, kenapa ditolak? Baik, diperlukan. Atau bicara sejarah. Orang ini tadinya begini, begini, begini, begini. Tiba-tiba hakada. Kana ma'ay. Dulu bersama kita, kata. Tumman haraf. Dulu bersama kita. Berjalan di atas sunnah, di atas tauhid. Tapi kemudian haraf. Kenapa? Karena ini. Untuk mengambil ibrah. Diperlukan. Tetapi yang kita kritik, yang dibantah oleh para ulama, siapa yang menyatakan wajib menyebut kebaikan mereka? Ada satu ulama pun yang mengatakan wajib sebelum kalian. Wahai sururiyun. Berarti kalian adalah orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan baru di masa ini. Bid'ah wujubul muwazanah fit tahdzir. Wajibnya seimbang, adil dalam tahdzir. Kaum muslimin yang saya hormati, lam yujibu hadzal muazanah, mereka tidak mewajibkan muazanah. Min qaribin wala min ba'id, tidak dari dekat, tidak dari jauh. Bal allafu kutuban khassah bil jarh, bahkan mereka menulis buku khusus tentang jarahnya. Al-du'afa wal-matruki, rawi-rawi yang baik dan matruki. Wa khassasuha bil-majruhin, dan mereka khususkan rawi-rawi dalam satu kitab semua yang majruh, yang dicerca semuanya. Enggak ada para ulama semasanya yang mengkritik dan menyatakan, engkau nulis bantahan-bantahan-bantahan terus, kapan menulis tentang ta'dil dan sebagainya. Karena tahu husnudzan bahwa beliau menulisnya dalam rangka membela agama. Wa man tukulli ma fihim bijarah, dan dibahas pula dalam kutub khusus siapa yang dibicarakan oleh para ulama kekurangan-kekurangannya. Walam yashtaritu hadha syarat la min qaribin wala min ba'id, dan mereka tidak pernah menyatakan syaratnya harus seimbang pujian dan cercaan. Tidak ada. La min qarib wala min ba'id, tidak dari dekat, tidak dari jauh. Wa inna nadhir fi kutubi a'immati salaf, dan siapa yang membaca buku-bukunya para imam-imam salaf yajid at-tahdhir min al-bid'ah wa ahliha, akan didapati bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah dan juga orang-orangnya. Wala yajid fiha annahum la yadhkuruna asy-syakhs illa maqruna hasanah fi sayyi'atihi bid'ah wa bid'atihi. Kana bin Azaq, enggak ada dalam buku-buku mereka ketika membantah ahlul bid'ah, membantah ahlul dalal, enggak ada menyebutkan harus diiringi dengan hasanah dan sayyi'at. Wabidaihi, ini bidah-bidahnya, ini kelebihan-kelebihannya. Tidak ada. Baliat kuruna masalib alkitab, bahkan mereka menyebutkan kejelekan-kejelekan kitab mereka atau kejelekan-kejelekan kelompok mereka. Awil fardil mutakallam fih biduni iltifat, atau orang-orangnya, bahwa fulan begini, fulan begitu, tanpa menengok ma fi dhalika min hasanat, tanpa menengok apa yang mereka miliki dari kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan. Qul inna a'udzubikumullah. Unzur, lihatlah kaum muslimin yang saya hormati. Buku-buku Imam Ahmad rahimahullah dan bukunya anaknya Imam Ahmad Abdullah ibni Imam Ahmad. Dan lihat pula kitabnya Imam Bukhari. Khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan para hamba dalam membantah qadariyah. Wama katabahu Al-Khallal, dan apa yang ditulis oleh Al-Khallal dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab As-Sunnah dan Tauhid, kitab Tauhid, di dalamnya rudud terhadap ahlul bid'ah, ahlul ahwa, tidak menyebutkan kebaikan mereka. Khana bin a'azakum muslimin yang saya hormati. Wa anzur aydan ma katabahu Ibnu Battah fi Syarh wal Ibanah. Lihat pula buku-bukunya Ibnu Battah Al-Ukbari dan kitabnya Al-Ibanah fi Usul Firqatul Najiyah, dan juga dalam kitab Syarah I'tiqad Usul Ahli Sunnah oleh Imam Hibatullah Al-Likai, yang Masya Allah bukunya mengumpulkan riwayat-riwayat, hadis-hadis, asar-asar, dalil-dalil, diberi judul bantahan terhadap Murji'ah, bantahan terhadap Jahmiyah, bantahan terhadap Qadariyah, bantahan terhadap begitu. Isinya dalil-dalil, riwayat-riwayat. Qala wa muqaddimah syarh sunnah lil Baghawi. Baca pula muqaddimah syarh sunnah oleh Imam al-Baghawi. Dan muqaddimah Ibn Majah. Dan juga sunnah li Abi Dawud dalam kitabih sunan. والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي الأسبهاني. وانظر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. Lihatlah tulisan-tulisan Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan juga Ibn Al-Qayyim rahimahullah. والإمام محمد بن عبد الوهاب rahimahullah. وانظر مواقفهم وتعاملهم تعاملهم مع أهل البدع. Dan lihat pula bagaimana mereka membantah أهل البدع, bermuamalah dengan أهل البدع. Lihat. Apakah mereka mengiringkan cercaan dengan pujian, bantahan dengan pujian? Ini sungguh pendapat yang syadzah. Pendapat yang nyeleneh. Yang menyimpang dari pendapat seluruh para ulama. Tiba-tiba ada yang mewajibkan. Ada apa? Ada apa dengan kalian ya hadza? Wahai hizbiyun. Ada apa dengan kalian? Wahai ikhwanul muflisin. Ada apa dengan kalian? Kok maksa-maksa kita harus menyebutkan pujian terhadap mereka. Kalian jangan lupakan bahwa mereka memiliki kelebihan mereka. Jangan lupakan mereka memiliki jasa dalam menyampaikan sunnah, dalam menyampaikan tauhid. Masya Allah. Ya berarti bukan ahli bid'ah kalau menyampaikan tauhid dan sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah perkara-perkara fitnah yang terjadi di akhir zaman. Qultu, saya katakan kata penulis. Inna ulama as-salaf قد ردوا على الطوائف المبتدعة. Bahwa ulama salaf telah membantah kelompok-kelompok ahlul bid'ah. فقد ردوا على الروافض. Mereka telah membantah Rafidah, Syiah, wal Qadariyah, penolak-penolak takdir, wal Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, wal Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha, wal Khawarij dengan pecahan-pecahannya, An-Najadat, ataupun mereka-mereka al-qa'idun, al-qa'adiyah, dan lain-lain. Membantah murjiah, membantah asyairah, membantah al-maturidiyah dan sufiyah. Mereka membantah juga para tokoh-tokoh mubtadi'ah, seperti Jahm bin Safwan secara khusus, atau Bishr al-Mirrisi, atau Ibn al-Mutahhar al-Hulli, wal-Razi, wa-Ibn Arabi, waraddu ala al-amidi, mereka membantah al-amidi, membantah al-ghazali, membantah al-bakri, wal-akhna'i, wal-subki, wa-gharihim. Apakah ada di antara mereka yang kemudian di tengah-tengah bantahannya memuji? Tapi, walau bagaimanapun, dia memiliki kelebihan. Ada? Khalifunina azakumullah. Ya ha'ula. Kenapa? Mereka dalam keadaan memaksakan kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikan. Tidak lain, tidak bukan jawabannya adalah karena mereka memiliki pemikiran sia-sia. Makir. Memiliki makar. Bagaimana caranya supaya bisa diakurkan antara ahlu dhalal dengan ahlu sunnah. Bagaimana supaya bisa berjalan bersama antara orang sesat dengan orang yang di atas sunnah. Qulibnina azakumullah. Ini mustahil. Tapi mereka paksakan. Untuk tujuan apa? Tujuan sia-sia. Tujuan politik. Tujuan hizbiyah adalah al-kathrah. Tujuan hizbiyah adalah hanya ingin memperbanyak pengikut. Dan tidak ingin punya musuh. Sebagaimana yang dibanggakan oleh ahlul bid'ah dalam tanggalan mereka. Kami berdiri di atas semua golongan. Ini kata orang Gontor. Dan ditulis dalam tanggalannya. Jelas, besar. Kami berdiri di atas semua golongan. Dan terucap dari mereka, kata mereka, kalau masuk Muhammadiyah, keluar Muhammadiyah. Masuk NU, keluar NU. Masuk, apalagi kata dia, keluar tetap, tidak berubah. Kami tidak memaksakan. Masya Allah. Kalau yang masuk komunis, keluar komunis. Kalau yang masuk orang yang sesat khawarij, keluar tetap khawarij. Kalau yang masuk belajar di tempat kalian adalah golongan dari ahlul dalal, khawarid, rawafid, syiah. Masuk tetap dalam keadaan mereka. Terus ngapain di pondok kalian? Ngapain? Belajar apa? Kelihatannya kata-kata itu indah. Kami berdiri di atas semua golongan. Tidak bisa. Kamu satu kaki di satu kaki di sana jatuh. Tidak akan bisa. Mustahil. Pasti akan bersikap. Sebagaimana orang-orang yang di Bandung sana, yang ngakunya salafiyin, tapi mengatakan saya ikut mereka, tapi juga gak bisa meninggalkan mereka. Terus gimana? Saya bersama ulama kibar, tapi gak bisa meninggalkan ulama Yaman. Kita bukan masalah bersama dan meninggalkan. Bicara yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apa yang diucapkan oleh Sahibul Ma'bar adalah batil, sudah sangat jelasnya disebutkan oleh sekian para ulama. dengan tegas, dengan terang-terangan, dengan sebutan mubtadi atau dengan sebutan yang lain, semuanya berbicara. Ngapain? Masih membela-bela yang salah. Qul inna a'udzubikumullah, tidak lain tidak bukan. Urusannya adalah masih ada tersisa pemikiran hizbiyah, pengen banyak, pengen tetap akur, enggak ada masalah. Enggak bisa. Enggak bisa. Fitnah, fitnah akan terus datang. Dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang istiqamah di atas tauhid was sunnah. Yang akan dinilai bagaimana istiqamahnya kita nasallahu salamal afiyah. Nasallallah as-sabat ala tauhid was sunnah. Kita mengkhawatirkan diri kita, mengkhawatirkan diri kita. Kalau seorang seperti beliau-beliau bisa menyimpang seperti itu, mengerikannya. Bagaimana dengan kita? Maka ikhwanuddin a'azakumullah, kita berbicara apa adanya. Dan kita berbicara tentang yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan tersubhat dengan syubhat-syubhat mereka. La tansa hasanatahum, jangan lupa kebaikan mereka, jangan lupa kelebihan mereka. Ikhwanuddin a'azakumullah, innal ulama salafiyyin al-mu'asirin iqtabaw athara salafihim as-salih. Para ulama, para salafiyun yang sekarang ini mengikuti jejak salaf yang terdahulu. Salafus salih. Dalam membantah ahlul bid'ah. Dalam membantah mereka ru'usul bid'ah wa dhalalah. Tokoh-tokoh kebid'ahan, tokoh-tokoh kesesatan. Faqad raddu ala tawa'ifil sufiyah. Maka ulama yang sekarang pun sama. Membantah tokoh-tokoh sufi. Kelompok-kelompok hizbiyah, al-mu'asirah, al-mukhalifah yang menyelisihi lihudan Nabi, lihadin Nabi SAW. Wahadi ashabih, dan menyelisihi petunjuk para sahabatnya. Waraddu ala kulli man khalafas sunnah, dan membantah atas setiap orang yang menentang sunnah, menyelisihi sunnah. Wahadi salaf, dan menyelisihi bimbingan salaf. Fi qalilin au kathir, sedikit ataupun banyak. Idza alimu bidzalika, kalau mereka sudah tahu yang demikian, penyelisihan terhadap sunnah, penyelisihan terhadap haji Nabi, maka mereka membantah. Nusratan lidinillah, dalam rangka membela agama Allah. Dalam rangka membela dinullah. Jangan lupa, dalam membela dinullah, engkau membela fulan syakhsiyah, membela pribadi si fulan. Tapi engkau enggak lupa bahwa engkau lebih wajib untuk membela agama. Apa yang dibicarakan oleh para ulama, bahwa ucapan dia ucapan na'udzubillah wasiqa taghutiyah, atau dikatakan batilah, bahkan ada menyatakan kufriyah. Kemudian kamu bela? Kamu membela siapa? Dan para ulama membela siapa? Kamu membela fulan sahib ma'bar, sedangkan para ulama membela agama, bahwa ini penentangan agama, ini penyimpangan dari din. Qul inna a'udzubikum min syarri ma tadi. Qala thumma inna ha'ula'i al-ulama salafiyyin al-mu'asirin alladhina raddu 'ala rumuz al-mubtadi'a fi hadha al-'asr saru 'ala an-nahj as-sahih. Maka semua para ulama salafiyyin di zaman ini, mereka membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah di zaman ini, mereka berjalan di atas manhaj yang sahih. Wa huwa adamul muwazanah, yaitu tidak perlu adanya keseimbangan. Karena maudhu'nya maudhu' at-tahdzir, bukan riwayat hidup. Kepanjangan bicara riwayat hidup, tadinya begini, tadinya bagus, kemudian begini, kemudian begitu, belajar di sini, belajar di situ, kemudian kelebihan, sampai akhirnya sesat kelamaan. Yang penting itu kesimpulan akhirnya dia dhal. Dia menyimpang. Dia menentang sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Wa man ahsan ma ulifa fi dhalik. Wa nala istihsan al-ulama fi kutub manhaj ahli sunnah wal jamaah fi naqd ar-rijal. Dan yang paling bagus ditulis oleh para ulama untuk membantah mereka dan dipuji oleh para ulama yang lain adalah kitabnya Syekh Rabi' Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Naqd ar-Rijal wal Kutub wat Tawa'if. Ya, dipuji oleh beliau, oleh Syekh Abdul Salam As-Sahaimi. Buku yang paling bagus ditulis oleh ulama zaman kita ini, yang dipuji oleh para ulama yang lain, adalah kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik, membantah tokoh-tokoh kitab-kitab atau kelompok-kelompok yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Doktor Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali. وقد أيد منهج النقد الذي ذكره الشيخ ربيع أبرز علماء هذا العصر. Dan didukung manhaj an-naqd, manhaj mengkritik ahli bid'ah, manhaj dalam membantah ahli bid'ah yang ditulis Syekh Rabi, ayyadahu, didukung oleh abraz ulama, didukung oleh sebesar-besar, setinggi-tinggi ulama di zaman ini, yaitu Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, wa Syekh العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ العلامة صالح الفوزان وغيرهم dan lain-lain. Kenapa? Kalau kita kaji manhaj naqd ar-rijal dari para ulama, dari Syekh Rabi, kenapa mereka gatal-gatal? Kenapa alergi? Kenapa gelisah? Emang enggak ada kajian lain? Kenapa kajiannya itu saja? Hadirin hadirat yang ajib. Kenapa? Padahal sungguh perkara fitnah yang terbesar di zaman ini adalah fitnah hizbiyah. Dan fitnah hizbiyah itu yang menelurkan, melahirkan sekian banyak syubhat, di antaranya syubhat yang disebutkan tadi, syubhat sururiyah, yaitu wajibnya seimbang pujian dan cercaan. Dalam mengkritik harus menyebutkan pujian. Itu lahir dari hizbiyah, barakallahu fikum. Karena sekarang sudah banyak hizib-hizib, sudah banyak partai-partai politik yang mengilhami kelompok-kelompok dakwah juga berpikiran sama dengan kelompok-kelompok politik tadi itu. Yang penting banyak, yang penting menang suara, yang penting astagfirullah. Dakwah tidak sama dengan hizbiyah sia-sia. Dakwah tidak sama dengan partai politik. Dakwah berbicara yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, walaupun pengikutnya 1-2 orang. Semua diriwayatkan bahwa para anbiya ada yang pengikutnya 1-2 orang, ada yang pengikutnya kurang dari 10, dan ada yang tidak memiliki pengikut. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Uridat alayya al-umam," ditampakkan kepadaku umat-umat, "faraaitu," maka aku melihat, "Nabi ma'ahu rajul wal rajulan, wan nabi wa ma'ahu ar-rahtu, wan nabi laisa ma'ahu ahad." Aku melihat nabi yang mengikutnya 1-2 orang. Dan aku melihat nabi yang pengikutnya rahat. Rahat itu kurang dari 10, lebih dari 3. Wa raaitu nabi laisa ma'ahu ahad. Aku melihat nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah disalahkan para anbiya? Tidak. Masalah hidayah biadillah. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Kita menegakkan hujjah, menegakkan hujjah, menegakkan hujjah. Ini yang hak, ini yang hak. Ini yang batil. Ikuti hak, jauhi batil. Kemudian enggak dapat pengikut. Enggak apa-apa. Kemudian pengikutnya tinggal 2. Enggak apa-apa. Tadinya penuh, Ustaz, sekarang jadi separuh. Enggak apa-apa. Kenapa? Qulana a'udzubikumullah. Karena masalah dakwah berbeda dengan masalah hizbiyah sia-sia, berbeda dengan partai politik. Ini partai politik yang ada sekarang ini pemikirannya diserap oleh beberapa dai-dai, akhirnya mereka jadi dal, jadi sesat. Dipakai teori-teorinya, makar-makarnya, siasah-siasahnya dipakai. Kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begini, kita bikin isu ini agar begini, agar begitu. Kalau dengan azabullah itu namanya makar. Dan orangnya disebut makir. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Waqad su'ila samahatus syaykh al-allamah Abdul Aziz Ibn Baz. Su'alut tali. Ditanya tentang pertanyaan berikut. Bin nisbah liman haja ahli sunnah wal jama'ah fi naqdi ahli al-bidah wa kutubihim. Hal minal wajib dhikru mahasinihim wa masawi'ihim faqat au faqat masawi'ahum. Ditanya berkaitan dengan manhaj ahlus sunnah dalam mengkritik, dalam membantah kelompok-kelompok ahli bid'ah dan buku-buku mereka, Apakah wajib untuk menyebutkan kebaikan mereka dan kejelekannya? Atau cukup menyebutkan kejelekannya saja? Lihat pertanyaannya. Apakah harus kebaikannya juga disebut? Atau cukup kejelekannya saja? Fa'ajaba rahimahullah. Dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Al-ma'ruf. Fi kalami ahli al-ilmi naqdu masawi' lit-tahdhir. Yang ma'ruf, yang dikenal oleh para ulama sejak dulu, mengkritik adalah menyebutkan kejelekan mereka, penyimpangan mereka. Lit-tahdhir, untuk memperingatkan manusia. Wa bayanil akhtha' allati akhtahu fiha, dan juga menerangkan kesalahannya yang mereka salah padanya, untuk memperingatkan dari bahayanya. Amma thayyib ma'rufun maqbulul thayyib, adapun kebaikan dikenal, diketahui dan diterima. Lakinnal maqsud at-tahdhir min akhtaihim, tetapi maksud dari pembicaraan kita adalah memperingatkan dari bahaya mereka. Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rafidhah wa ma asbaha dzalik, dan yang semirip dengan itu. Fa idza da'atil hajah ila bayani ma 'indahu min haqqin yubayyin. Kalau perlu, kalau ada hajat untuk menerangkan apa yang ada pada mereka dari kebaikan-kebaikan, kalau ada hajat, yubayyin, silakan terangkan. Padahal dia itu alim, padahal dia itu belajar bersama para ulama 10 tahun, 12 tahun. Itu kebaikan disebut. Indal hajah. Wa idza sa'ala as-sa'il madza 'indahu min al-haq? Kalau ada orang yang tanya, apa yang ada pada mereka dari kebenaran? Madza wafaqu fihi ahli sunnah, dan apa yang mencocoki ahli sunnah dari ucapan-ucapan mereka? Wal mas'ulu ya'lam dzalika, dan si yang ditanya tahu. Itunya benar. Yang ininya dan yang itunya. Sehingga jangan kemudian orang mengira semua apa yang ada pada mereka batil. Ketika kita memperingatkan, hati-hati dari mereka. Mereka sufi. Mereka adalah orang begini, orang begitu. Jauhi mereka. Jangan hadiri kajiannya, jangan baca buku-bukunya. Benar-benar tanya. Mereka kalau khutbah pakai tuka, pakai jubah, pakai mimbarnya, mimbar zaman dulu 3 tingkatan. Bagaimana itu? Itu perkara yang sunnah. Barakallahu fikum. Nah ini. Indal hajah. Kalau ada hajat, ini mencocoki sunnah. Itu sunnah. Yang kita peringatkan kalian adalah dari bahaya kesesatan mereka, pemikiran mereka, wahdatul wujud yang ada pada mereka. Khana bin a'azakumullah. Adapun itu dibahas dalam kitab terhadis. Ini barakallahu fikum indal hajah. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai ada orang kerjakan sunnah, kamu kayak NU. Karena mereka para nahdiyin, sufiin. Ada yang pakai jubah, kamu kayak jemaah tabligh. Terus harusnya pakai apa? Pakai dasi begitu. Apa yang hak kita kerjakan bukan karena mereka, karena Allah SWT dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun kebetulan sama dengan mereka. Paham indal hajah. Yang jelas jangan merusak makna tahdzir. Apa yang sudah kita peringatkan dari bahaya mereka jangan sampai pudar. Tapi hati-hati. Sadaqaka wa huwa kadzub. Emang dia benar ucapannya, tapi hati-hati, dia pendusta. Namanya pendusta kadang jujur. Nah, iya apa ya? Pendusta kalau ke dokter jujur enggak? Dok, saya sakit kepala, Dok. Padahal bukan kepala yang sakit. Dok, kadzab memang pendusta. Mungkin ya enggak, terpaksa dia harus jujur saat itu. Yang mana yang sakit? Ini, Dok. Loh, kok jujur hari ini? Dia punya kepentingan, punya kebutuhan. Enak. Qala, dikatakan selanjutnya, lakinil maqsud al-a'zam wal-aham bayanu ma'indahu minal batil. Tetapi yang lebih besar, lebih penting adalah apa yang ada pada mereka dari kebatilan-kebatilan. Liyahdhar as-sa'il, agar si penanya tadi berhati-hati. Ya, itu memang sunnah, tapi hati-hati. Orang ini begini. Wali Allah yamil ilaihim, agar jangan cenderung pada mereka. Fasa'alahu akhar. Ada yang lain bertanya pula pada Syekh bin Baz. Fi unasun yujibunal muwazanah. Ada manusia-manusia yang mewajibkan untuk seimbang dalam membantah dan mengkritik. Innaka idan taqadta mubtadi'an bi bid'atihi, kalau engkau mengkritik kebid'ahan ahlul bid'ah, litahdhar nas, agar manusia lari daripadanya, wajib engkau menyebutkan kebaikan mereka. La tadlimuhu, engkau jangan mendzaliminya. Engkau jangan mendzaliminya. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, la, ma huwa bilazim. Ma huwa bilazim. Tidak, itu tidak harus. Itu tidak harus. Lihat jawaban Syekh bin Baz. Walihada idza qara'ta kutub ahli sunnah wajadta anna al-murad at-tahdhir. Kalau lihatlah, oleh karena itu kalau engkau baca buku-buku ahli sunnah, maka terlihat kamu baca bantahan mereka, apakah menyebut kebaikan atau tidak menyebut kebaikan, tetap yang kesan akhirnya apa? Tahdhir. Tetap kesan terakhirnya tahdhir. Kesimpulannya itu hati-hati dari mereka. Qulana tidak disebut, itu sangat jelas. Tahdhirnya terlihat gamblang. Kalaupun disebut, mereka akan berbicara di awal sebagai penutup udzur. Penutup udzur bahwa mereka tidak punya udzur. Mereka bukan orang bodoh. Mereka alim. Dia tahu, dia ahlul hadis. Dan juga penutup udzur yang kedua, dia tidak terpaksa. Dia bebas dan dia menyatakan dengan kalimatnya ana hur. Tidak ada seorang pun yang memaksa ana. Dia ngomong seperti itu. Sebutkan lagi kelebihannya. Dan dia duduk bersama para ulama, di dekat para ulama. Tetapi na'udzubillah, dia mengucapkan kalimat balal. Dia menyatakan begini, begini, begini, begini, begini. Apa kesan terakhirnya? Peringatan. Bahaya orang ini. Berbeda dengan ha'ula'il hizbiyun. Ketika mentahdir, menyebutkan kebaikan. Mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka menyimpang. Mereka mengatakan begini dan begitu. Tapi jangan lupa, mereka punya kebaikan. Jangan lupakan jasa-jasa mereka dalam perjuangan dakwah. Berapa banyak orang yang masuk Islam dengan jamaah tabligh? Apa kesan terakhirnya? Hadirinna'azakumullah. Makir. Betul-betul makir mereka. Memiliki makar di hati mereka. Mereka tahu bahwa itu ujung akhirnya. Mereka tahu bahwa kesan tahdir akan hilang. Mereka tahu. Bukan tidak tahu. Tetapi memang itu rencananya. Supaya bisa dikumpulkan semuanya. Masing-masing katanya dengan frontnya masing-masing. Kita bisa saling bantu membantu, bisa saling tolong menolong. Nata'awan fima attafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Wana bin a'azab lakum muslim yang saya hormati. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang sangat-sangat besar dari syubhat mereka di akhir-akhir ini. Kadang terucap dengan jelas, kadang tersirat dari ucapannya. Kok ini terus? Maksudnya kali-kali kebaliknya gitu. Yang memuji mereka, yang membela mereka gitu. Qul inna a'udzubikum da'akan ahli sunnah membela mereka, memuji mereka ahlul bid'ah dan hizbiyyin. Da'akan. Maaf. Memang kajian ahli sunnah adalah menegakkan sunnah dan membantah bid'ah. Itu isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.